siang bisa malam, orang jahat liaran. Dari tari sampai kakap juga yang pakai otak. Kecil bawa buku penghapus sama pensil, udah gede bawa pistol, senapan dan granat. Teror, emang enak kalau diteror. Mampus, lama-lama kita yang mampus. Tuan penjahat, apa maumu? Kau tega-teganya nyakitin kita. Iblis banyak setan, tapi ngakunya orang. Di jalanan, di kantoran, atau di perumahan.